السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وعزاكم الله، بابدا إبو yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah pengiriman pahala kepada orang yang meninggal dunia. Apakah kita yang hidup ini masih bermanfaat untuk mereka yang sudah meninggal dunia, baik itu dari kalangan kerabat ataupun dari kalangan yang memang bukan satu darah atau bukan kerabat kita. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1631, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunan beliau pada nomor hadis 2863, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunan beliau pada nomor hadis 1390, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu," apabila telah meninggal manusia, "in qata'a 'amaluhu illa min thalas," terputus semua amalannya berkaitan dengan pahala tentunya, kecuali tiga amalan berikut ini. Illa min sadaqatin jariyatin. Yang pertama, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafu bihi, ilmu yang bermanfaat. Au waladun salihin yada'ulah, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Komentarnya para ulama tentang hadis ini berkaitan tentang kita ketika kita masih hidup. Ketika kita masih berhidup ini, amalan apapun jika kita ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastinya akan mendapatkan pahala. Nah, tetapi ketika kita meninggal dunia, semua amalan-amalan tersebut terputus pahalanya kecuali tiga amalan. Dikarenakan kita ketika hidup melakukan tiga amalan ini, maka niscaya amalan tersebut terus mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Jadi ini buah dari amalan kita sendiri ketika kita hidup, tiga amalan ini. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Ketika kita masih hidup sekarang ini, kita melakukan sedekah jariyah. Entah itu membangun masjid, membangun rumah sakit yang manfaatnya buat kaum muslimin, atau membangun sekolahan yang tujuannya untuk kaum muslimin yang du'afa, atau tempat tahfidz Quran, panti jompo dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sanggup yang besar-besar tersebut, maka tidak mengapa yang kita sanggup saja sesuai dengan kemampuan kita, dan itu bagian daripada sedekah jariah. Misalnya kita melihat di masjid ini ya mushaf Al-Quran kurang, kemudian kita membeli semampu kita 10 mushaf Al-Quran ya misalnya, kemudian kita tempatkan, kita letakkan di masjid ini sebagai sedekah jariahnya kita, dan itu masuk bagian daripada pahala yang tidak terputus pahalanya ketika kita bersedekah meskipun cuma berkaitan dengan mushaf Al-Quran, atau mungkin buku-buku yang bermanfaat, buku zikir pagi dan petang misalnya, kita beli 100 kitab atau 100 buku, kita hadiahkan, entah menghadiahkannya langsung atau kita tempatkan di masjid ini misalnya, maka itu pun juga bagian daripada sedekah kita. Nah, itu kan amalan ketika kita hidup. Ketika kita meninggal dunia, selama kita bersedekahnya ikhlas, maka insya Allah pahalanya terus mengalir ketika kita hidup sekarang ini, ataupun nanti kelak ketika kita meninggal dunia. Yang kedua, ya, ilmun yuntafau bihi, ya, min ilmin yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini bagian daripada amalan orang yang hidup. Ketika dia hidup, dia mengajar, dia kasih ta'lim, ya, dia kasih hadis yang dia ketahui tentang pemahaman hadis dan ayat tersebut kepada orang lain, atau dia mengajarkan misalnya berkaitan tentang ilmu sholat dari takbiratul ihram sampai salam, dia tulus mengajarkan ilmu tersebut, dan tentunya ilmu yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang dia ajarin tersebut melaksanakan ibadah sholat, ya, maka pahalanya terus mengalir. Terus mengalir ketika dia hidup, ataupun terlebih lagi ketika dia meninggal dunia. Hatta sekedar mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Mengajarkan tentang sholat, tentang mengaji, dan lain sebagainya. Subhanallah, kita katakan, kalau kita mengajarkan kepada anak kita, maka pastinya kita ikhlas. Beda dengan mengajarkan orang lain. Bisa ikhlas, bisa juga tidak. Tapi kalau untuk anak kita, untuk istri kita ingin istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Nah, ketika kita mengajarkan tentang sekedar membaca Al-Quran misalnya, tulus ikhlas kita mengajarkannya, sehingga anak kita, istri kita, suami kita bisa membaca Al-Quran dan dia mengamalkan pembacaan Al-Quran tersebut, maka pahalanya terus mengalir ketika dia hidup, ya, ataupun ketika dia sudah meninggal dunia, termasuk ilmu-ilmu yang lainnya. Yang jelas kita katakan yang kedua ini tidak mesti statusnya ustadz, kiai, ataupun syekh, ya, selama dia tersebut mengajarkan ilmu secara benar sesuai dengan tuntunan dan Quran dan sunnah Nabi SAW, hatta satu ayat, hatta satu hadis, tapi satu ayat dan satu hadis itu sesuai, ya, pemahamannya sebagaimana pemahaman salafun salih, maka insya Allah, ya, pahalanya terus mengalir ketika hidup, terlebih lagi ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, dikarenakan dia mengajarkan anak-anaknya tadi berkaitan dengan din, dengan Islam, ya, mengajarkan tentang masalah akhlak, adab dan etika, maka anak itu yang antum ajarkan, maka menjadi anak yang saleh dan salehah. Tentunya anak yang saleh itu salah satu kriterianya adalah ketika dia sanggup untuk mendoakan orang tuanya. Jadi kata para ulama, berdasarkan hadis ini, anak itu baru dikatakan soleh atau solehah ketika anak tersebut sudah sanggup untuk mendoakan kedua orang tuanya. Doa yang ma'ruf, wabil firli, wali walidayya, warhamhuma, kamarabbayani saghira, ya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa-dosaku, dan ampunilah kedua orang tuaku, berikanlah rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah kepada mereka berdua, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Nah, doa ini seharusnya tidak boleh terhenti di lisan kita, hatta kita setua sekarang ini, ya, sudah punya anak, bahkan punya cucu, selama kita masih hidup, ketika kita berdoa, tolong selipkan doa untuk kedua orang tua kita. Baik kedua orang tua kita tersebut masih hidup, terlebih lagi yang mereka butuhkan ketika meninggal dunia adalah berkaitan tentang doanya anak yang saleh atau anak yang salehah tadi. Nah, jadi dengan tiga amalan ini kita katakan yang dimana pahalanya terus mengalir sampai meninggal dunia. Nah, ini apa? Ketiga amalan ini adalah hasil usaha kita ketika apa? Ketika kita hidup. Usahakanlah ya, kita ini memiliki sedekah jariah. Dengan ikhlas kita bersedekah, maka insya Allah pahalanya terus mengalir ketika kita hidup, terlebih lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian kalau kita tahu ilmu, sebagaimana antum sekarang ini hadir di kajian, paham, mengerti tentang suatu ilmu, tolong sampaikanlah kepada teman-teman yang tidak tahu tentang masalah ilmu yang disampaikan pada hari ini, termasuk juga kepada istri dan anak-anak kita. Semoga dengan ikhlasnya kita menyampaikan ilmu din, ilmu agama ini, ya ini sebagai amal saleh kita yang pahalanya tidak terputus, baik ketika kita hidup dan terlebih lagi ketika kita meninggal dunia. Nah, termasuk pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ingat, anak itu menjadi saleh atau saleha itu hasil jerih payah kita sebagai orang tua yang mendidik dia secara benar. Nah, ini hadis yang sifatnya umum, yang maksudnya itu berkaitan dengan amalan manusia ketika hidup. Pertanyaannya, ketika sudah meninggal dunia, apakah kita yang masih hidup ini masih bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia? Kalau bahasa saya, apakah kita yang masih hidup ini bisa enggak memberikan hadiah, pahala buat mereka yang sudah meninggal dunia? Itu yang menjadi permasalahan kita di pagi hari ini. Nah, secara umum amalan apapun, ya kita tidak bisa untuk memberikan pahala kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua kita. Ya, secara umum, baik ketika orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasannya ya yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu, dia mendapatkan pahala, mendapatkan dosa itu sesuai dengan perbuatan dia sendiri, tidak ikut serta orang lain. Ini berdasarkan ayat yang umum surah An-Najm ayat 39. Tetapi kita katakan itu sifatnya umum. Kita tidak bisa memberikan atau menghadiahkan pahala kepada siapapun berkaitan dengan amalan apapun. Ini sifatnya umum. Kecuali lima amalan berikut ini. Lima amalan berikut ini, kita yang masih hidup sanggup untuk memberikan hasanat dan pahala buat orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Ketika kita sanggup untuk melakukan lima amalan berikut ini, maka insya Allah kita katakan kita sanggup untuk bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, ya, doa dan istighfar. Doaul muslimina lahu. Doa dan istighfar sampai. Doa dan istighfar, doanya seorang anak kepada untuk orang tuanya. Doanya seseorang untuk saudaranya. Doanya seseorang untuk temannya, baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, sampai. Ya. Hal itu berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Diceritakan bahwasannya ini berkaitan tentang para sahabat ridwanallah ajma'in yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang setelah mereka, ya, entah setelah sahabat Nabi ataupun itu masuk sahabat Nabi, tetapi mereka tersebut belum meninggal dunia. Mereka itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seperti kita ini, Ya, para sahabat sudah meninggal, tabi'in sudah meninggal, tabi'ut tabi'in sudah meninggal dunia, termasuk mungkin ada di antara kerabat, termasuk orang tua kita, ada yang sudah meninggal dunia. Kita yang masih hidup ini mendoakan seperti ini. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami di dalam masalah keimanan, termasuk masalah kematian. Mereka dalam masalah keimanan lebih dulu dan mereka pun meninggal dunia lebih dulu daripada kami. Kami yang masih hidup ini mendoakan agar mereka-mereka yang telah mendahului kami tersebut diampuni dosa-dosanya. Dari ayat ini komentarnya para ulama bahwasannya doanya orang yang masih hidup atau permohonan ampun yang dia minta kepada Allah Jalla wa'ala untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2733. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya umum ketika dia tidak ada di tempat. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maknanya itu dua. Mendoakan saudara kita sesama muslim yang tidak ada di tempat, artinya bisa jadi dia masih hidup tapi tidak bersama kita. Bisa jadi dia tersebut ya masih hidup tanpa sepengetahuan dia, kita doakan dia. Atau yang kedua, bisa jadi yang dimaksudkan bizahril ghaibi, tidak ada di tempat itu, maksudnya sudah meninggal dunia. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia itu diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Dari hadis ini juga menguatkan bahwasannya doanya kita, istighfarnya kita untuk si mayit itu sampai. Ya. Dan itu dikuatkan lagi ketika berkaitan tentang satu doa, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam habis menguburkan mayit disaksikan oleh para sahabatnya ridwanullah ajmain, kemudian setelah memakamkan mayit tersebut masih di kuburan, masih di pemakaman, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat laki-lakinya yang ikut menyaksikan pemakaman, ya, kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'an yus'al. Tolong kalian yang hadir dan menyaksikan pemakaman ini berdoa dan memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala untuk si mayit ini. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dosa-dosanya apa? Diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian berdoalah kalian agar si mayit ini memiliki tasbit, sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Nah, doa dan istighfar berarti kan yang mendoakan siapa? Orang yang masih hidup, yang memintakan ampunan dari Allah siapa? Yang masih hidup. Subhanallah, sebab doanya orang yang masih hidup membuat si mayit tersebut diampuni dosa-dosanya dan membuat apa? Si mayit tersebut sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Dan salah satu doa kita ketika kita menyolatkan jenazah, ya, jenazah kan sudah meninggal dunia berarti kan? Doanya kita apa? Takbir yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudakhalahu dan seterusnya. Ya, kita memintakan ampunan juga, bukan begitu? Ya, sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Auf bin Abdul Malik, ya, ketika mengatakan aku berharap betul, ya, Ibnu Auf mengatakan bahwasanya aku berharap betul aku yang menjadi mayit tersebut. Karena yang jadi imam Rasulullah SAW, yang jadi makmum para sahabat. Subhanallah, bayangkan, disebabkan 40 orang yang menyolatkan jenazah tersebut, yang dimana 40 orang tersebut tidak pernah menyekutukan Allah Jalla Jalalu, dan juga 40 orang tersebut ya tidak pernah datang ke dukun, peramal dan paranormal. Dia mendoakan si mayit tersebut, dipastikan dengan 40 orang yang menyolatkan jenazah tersebut, maka mengakibatkan dia dipastikan mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Dalam riwayat yang lain, dipastikan dia tersebut mendapatkan ampunan. Kita lihat di dalam hadis ya berkaitan tentang masalah itu ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang masalah ya doa yang sampai, yang dimana ketika seseorang menyolatkan jenazah yang pahalanya sangat luar biasa, kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala yang besar seperti gunung yang besar. Paling kecilnya adalah seperti apa? Seperti gunung Uhud. Seperti apa? Gunung Uhud. Nah, dari sini kita katakan bahwasannya doa dan istighfarnya kita, kita katakan apa? Sampai. Doa dan istighfarnya kita tersebut tidak lain adalah sampai. Dan ini menguatkan sekali lagi bahwasannya ya, doa dan istighfarnya orang yang hidup tersebut itu sangat bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat dalam satu hadis yang sahih lagi. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3150, dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1033, dan Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1499. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atun kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi." Tidaklah seorang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin kemudian disolatkan oleh umat dari kalangan muslimin yang jumlahnya itu ya sebanyak 100 orang. Dalam riwayat yang lain, arbauna rajulan, 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak yang menyolatkan jenazah tersebut, semakin bermanfaat buat si mayit. Ya, yang dimana mereka yang 100 tadi mendoakan si mayit. Mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akhim nuzulahu. Maka apa yang terjadi? Dipastikan dia mendapatkan syafaat, dipastikan dengan doanya si orang yang hidup ini dia mendapatkan ampunan dari Allahu Jalla Jalalu. Kemudian kita kuatkan lagi, doa dan istighfar itu sampai. Doa dan istighfar itu apa? Sampai. Itu berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia, dia merasa heran ya, dia mendapatkan manzilah, kedudukan yang sangat luar biasa di akhirat. Dia pun bertanya kepada Allahu Jalla Wa'ala, sebab apa aku mendapatkan ampunan, sebab apa aku mendapatkan kedudukan yang mulia ini, atau jannah yang mulia ini, sebab apa? Qala atau yuqalu, dikatakan kepada dia, bisababi du'ai waladika, disebabkan doanya anakmu, subhanallah. Berarti menunjukkan apa? Doanya orang yang masih hidup itu sampai. Wallahu a'lam. Nah, ini yang pertama, doa dan istighfar sampai. Yang kedua, yang berkaitan tentang masalah orang yang hidup ini bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia adalah sedekah. Adalah apa? Sedekah. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah bahwasannya ada salah seorang sahabat laki-laki Nabi datang kepada beliau. Disebutkan bahwasannya laki-laki itu bernama Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari Al-Khuzraji radhiyallahu an. Ya, beliau ini adalah pemimpin Bani Khazraj ya. Jadi Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari ini ya, ibunya meninggal dunia dan kebetulan dia tersebut tidak ada di tempat. Ibunya yang bernama Amrah binti Mas'udin Al-Ansari dari kalangan Bani Najjar meninggal dunia. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari Al-Khujraji tidak ada di tempat, waktu itu lagi safar. Dia sedih yang sangat luar biasa dikarenakan tidak menyaksikan ibunya meninggal dunia dan dia tidak tahu apa yang diamanahin oleh ibunya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ummi ubtutitat nafsuha, ibuku telah meninggal dunia. Ibuku apa? Telah meninggal dunia. Meninggal dunia itu dalam kondisi apa? Baghtatan wa faj'atan, meninggal dalam kondisi tiba-tiba. Ya, walam tusi, dan dia tersebut tidak sempat berwasiat. Ibuku meninggal dunia, yang pertama aku tidak ada di tempat, yang kedua meninggal dunianya itu tiba-tiba. Ya, sehingga membuat dia tersebut tidak sempat untuk berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, aku kira kalau dia sebelum meninggal dunia sanggup untuk berwasiat, dia akan berbicara. Dan wasiatnya itu pingin bersedekah. Wasiatnya itu apa? Pingin bersedekah. Tapi ini walam tusi, tidak sanggup untuk berkata-kata karena meninggal secara tiba-tiba. Ya. Tapi aku kira kalau dia sanggup berkata-kata sebelum meninggal dunia, pasti dia berwasiat. Dan wasiatnya itu pingin bersedekah. Pertanyaanku ya Rasulullah cuma satu. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasulullah, jika sekiranya aku bersedekah, aku niatkan sedekah tersebut untuk ibuku yang telah meninggal dunia tersebut, apakah sampai pahalanya untuk beliau? Apakah beliau mendapatkan pahala sampai pahalanya buat beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya, sampai. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1388, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1004. Nah, cukuplah dengan hadis ini kita katakan menunjukkan bahwasannya ya, sedekahnya kita, kita niatkan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup, terlebih lagi untuk yang meninggal dunia, sampai. Orang tua kita di Kalimantan, tanpa sepengetahuan beliau, kita bersedekah di Jakarta ini, kita niatkan pahalanya buat beliau sampai tidak? Sampai. Apalagi yang sudah meninggal dunia. Apalagi apa? Yang sudah meninggal dunia kita katakan sampai. Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di dalam kitab Taudihul Ahkam min Bulughul Maram ketika mensyarah dan menjelaskan hadis ini, kata beliau, an-nasadaqata 'anil mayyit jaizatun. Bersedekahnya kita yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh. Wa anna sawabaha yasilu ilaihi, dan pahalanya tersebut sampai. Wa hadza la yu'aridu qaulahu ta'ala, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Najm yang saya bacakan tadi ayat yang ke-39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak bertentangan dengan ayat ini. Bahkan kata Syekh, istihbabus sadaqati anil mayyit walau lam yusi bidzalika la siyama idza arafa annahu law takallama aw hasalat lahu muhlatun law la awsa bis sadaqah. Disunnahkan kita, disunnahkan kata Syekh, kalau kita dapatkan siapapun yang meninggal dunia, bil khususnya kerabat kita, bil khususnya lagi orang tua kita sudah meninggal dunia, sunnah bagi kita kalau punya kemampuan ya untuk bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga dengan itu sampai pahalanya buat mereka dan bermanfaat buat mereka, meskipun mereka tidak pernah berwasiat ya, meskipun mereka belum pernah berwasiat atau sebelum meninggal dunia tidak berwasiat tentang masalah sedekah. Apalagi jika mereka berwasiat. Nah, kalau saya atau kalau ayah bunda meninggal, tolong nanti kalau anakku ya, abang atau adik punya kemampuan secara finansial, bersedekahlah ya, niatkan untuk ayah bunda ya, atau untuk mama dan papa. Sampai. Apalagi wasiat kita katakan. Kita lihat tentang masalah wasiat disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni, hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum bi sulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya itu bersedekah kepada kalian ya ketika kalian meninggal dunia sepertiga harta kalian sebagai cara untuk menambah kebaikan dan pahala kalian. Nah, ini hadis ini bercerita tentang wasiat. Karena kita tahu di dalam masalah hadiah atau sedekah berkaitan dengan harta kita, kalau kita masih hidup memberikan sedekah namanya apa? Hibah atau atiyah. Kalau keuangan tersebut yang kita infakkan ya untuk anak-anak kita atau untuk ahli waris setelah meninggal dunia namanya apa? Warisan. Ya. Tapi kalau sekiranya kita memberikan harta tersebut entah wakaf, entah itu sedekah, yang dimana prakteknya itu nanti kita mensedekahkan harta kita setelah kita meninggal dunia, namanya apa? Wasiat. Karena wasiat itu berlakunya setelah kita meninggal dunia. Makanya di antara antum misalnya, Pak Muhammad, insya Allah kalau saya meninggal dunia, sepertiga harta saya ya itu saya akan sumbangkan buat Masjid Nurullah. Itu kan setelah saya meninggal dunia, artinya apa? Wasiat. Tayyib. Kemudian ketika saya masih hidup ini ada keperluan yang mendesak. Ya. Saya batalkan wasiat saya. Boleh tidak? Boleh. Karena saya masih hidup. Ya. Karena wasiat itu berlakunya apa? Setelah meninggal dunia. Maka paling bagusnya itu untuk bersedekah itu bukan setelah meninggal. Paling bagusnya ketika antum masih hidup, masih kuat, masih mampu, masih tamak terhadap dunia, disitulah kita paling bagusnya apa? Bersedekah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan. Baik. Yang jelas ya, sedekah apa? Sampai. Ya, sedekah sampai. Baik. Yang ketiga yang sampai juga adalah melunasi utang puasa wajib. Melunasi utang puasa wajib. Puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama, puasa Ramadan. Jika sekiranya Ramadan kemarin orang tua kita sakit, sebab sakitnya itu meninggal dunia, kebetulan kita tahu orang tua kita yang meninggal dunia itu punya utang puasa wajib. Kita sebagai ahli waris wajib untuk melunasi utang puasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu. Barang siapa yang meninggal dunia dan kebetulan dia tersebut punya utang puasa, yang meninggal dunia ini punya utang puasa, maka wajib ahli warisnya untuk melunasi utang puasa dia tersebut. Puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Misalnya di antara antum bernazar jika anak lulus di fakultas kedokteran, maka saya sebagai ayahnya akan berpuasa satu hari. Ini nazar. Ternyata anaknya lulus. Ya, berarti si bapak tersebut dari ayahnya si anak tersebut yang lulus di fakultas kedokteran ya di UI wajib untuk berpuasa. Ternyata keburu meninggal dunia, entah dia lupa melaksanakan, keburu meninggal dunia. Si anak tahu nih, ayahnya pernah bernazar. tentang kelulusan dirinya di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, maka wajib si anak tersebut untuk melunasi apa? Utang puasa wajib dari nazarnya orang tua tadi itu. Atau yang ketiga, puasa wajib itu puasa kafarat. Puasa kafarat itu adalah denda. Seperti misalnya Allah Jalla wa'ala menjelaskan ya tentang orang yang bersumpah palsu, menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah tapi dusta, maka kan terkena kafarat. Ini dosa, sebagai penghapus dosanya dia wajib membayar kafarat atau denda yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 89. Fakaffaratu it'amu asarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw itqu raqabah. Maka untuk membebaskan dosa dia dikarenakan bersumpah atas nama Allah tapi dusta, maka dia wajib untuk memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian buat 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Jika sekiranya memberikan makan tidak bisa, memberikan pakaian juga tidak bisa, apalagi membebaskan budak, maka apa yang dia lakukan? Berpuasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Nah, berpuasa 3 hari ini puasa apa namanya? Puasa kafarat. Jelas ya? Nah, termasuk puasa kafarat jika di antara antum, maaf kalau bahasa kurang sopan, menggauli istri di siang Ramadan. Nah, itu kan dosa besar buat antum sebagai suami. Istri sih tidak salah. Kewajiban istri mengiyakan itu bertaubat dan puasanya batal. Berhubung batal puasanya, dia nanti di luar Ramadan wajib untuk mengqadha puasa dia tersebut dikarenakan melakukan itu di siang Ramadan. Sedangkan bapak, selain membayar, melunasi utang puasa dikarenakan melakukan itu di siang Ramadan, yang kedua adalah membayar kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama membebaskan budak. Tidak bisa membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, sum syahraini mutatabi'aini. Tidak bisa juga ya memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, berpuasa 2 bulan berturut-turut itu puasa apa namanya? Puasa kafarat. Jelas ya? Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan masalah apa? Kafarat. Jadi yang sampai juga ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa a'zakum Allah adalah melunasi utang puasa wajib. Ya, puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa kafarat dan puasa nadhar. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, annamra'atan, ada seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi dan bertanya, qalat, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku telah meninggal dunia. Ibuku apa? Telah meninggal dunia. Wa 'alaiha siyamu nadhrin, dan ibuku kebetulan punya utang puasa nadhar. Utang puasa nadhar. Bagaimana ya Rasulullah, aku lunasi enggak utang puasanya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sumi an ummiki. Tolong lunasi utang puasa ibumu. Berpuasalah atas nama ibumu dalam rangka untuk melunasi utang puasa ibumu tersebut. Niatan untuk melunasi utang puasa ibumu. Nah, dari hadis ini kita katakan, menunjukkan bahwasannya melunasi utang puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa nazar atau puasa kafarat sampai. Adapun puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud alaihi salam, sehari puasa, sehari tidak berpuasa, puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Sawal 6 hari, atau puasa 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, termasuk puasa Arafah, atau termasuk puasa 2 hari di bulan Muharram, Tasu'a dan Asyura, puasa-puasa sunnah kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, tidak sampai. Adapun puasa-puasa sunnah, tidak sampai. Jelas apa ibu? Puasa sunnah tidak sampai. Saya tegaskan sekali lagi. Taib yang ketiga, yang sampai juga adalah badal haji dan badal umrah. Badal haji dan badal umrah disebutkan di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abu Razin radhiyallahu an, ya, dan juga hadis Abdullah ibnu Abbas. Disebutkan di dalam hadis Abu Razin, hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Qala, berkata Abu Razin, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'u al-hajja wal umrata wad'na. Ya Rasulullah, ayahku sudah tua. Sudah tua. Tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah haji, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah umrah, dan tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hujja an abika wa'tamir. Tolong hajikan buat ayahmu dan umrahkan buat ayahmu. Berarti yang hidup ini, kalau misalnya sekiranya kita mendapatkan orang tua kita sudah lemah secara fisik, sudah tidak kemana-mana lagi karena memang tidak sanggup untuk melakukan perjalanan jauh, apalagi dari Jakarta ke kota suci Mekah, capek, lelah, hatta naik pesawat di kelas bisnis, sudah lemah fisiknya, itu pun juga apa, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, kita tahu ibadah haji ini kan ibadah badaniyah, ibadah yang membutuhkan pencurahan fisik dan tenaga. Nah, orang tua kita sudah enggak sanggup lagi, atau saudara kita sudah tidak sanggup lagi, entah karena faktor usia atau dikarenakan sakit ya yang menahun. Nah, kita ini sebagai wujud untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau sebagai wujud untuk apa ya, memberikan kebaikan buat saudara kita yang sakit, yang lemah, yang tidak sanggup lagi secara fisik untuk haji dan umrah, kita yang menghajikan, kita yang mengumrahkan. Bolehkah ya Rasulullah? Qala Rasulullah, hajikan buat ayahmu dan umrahkan buat ayahmu. Sampai. Nah, jadi kita katakan ini satu ilmu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di pagi hari ini. Kalau kita mendapatkan orang tua kita sudah lemah secara fisik, sudah berat ya, dituntun atau mungkin menggunakan kursi roda, ya sudahlah, kita wakilkan saja, kita yang mengumrahkan. Atau kalau ingin haji juga, kita yang menghajikan. Tapi catatannya Bapak Ibu, yang menghajikan, yang mengumrahkan harus sudah haji dan sudah umrah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi pada saat melaksanakan ibadah haji yang mikotnya pada waktu itu tempat mulai ibadah hajinya di Dzulhulaifah, di Bir Ali, mikotnya penduduk Madinah. Ada sahabat yang ihlal, niatan hajinya seperti ini, labbaik Allahumma hajjan an subruma, ya Allah aku sambut panggilanmu dan undanganmu ya Allah untuk menghajikan buat subruma. Rasulullah SAW menengok kepada sahabat tersebut sambil bertanya, man subruma? Siapa itu subruma? Qala, kemudian sahabat ini berkata, akhun li ya Rasulullah, saudara laki-lakiku ya Rasulullah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, qaribun li, pamiliku, teman dekatku. Qarib itu bisa jadikan pamili, bisa juga kerabat, bisa juga teman dekat. Ya, artinya yang kenal kan? Ya, artinya saya dengan bapak ini kan kenal. Boleh enggak saya menghajikan ya buat bapak atau mungkin buat ayah bapak? Kebetulan saya tahu nih bapak orang baik. Saya tahu misalnya beliau belum umrah ketika meninggal dunia itu, belum sempat umrah. Sebagai teman yang baik, saya ingin mengumrahkan bapak, teman saya yang baik ini. Boleh tidak? Boleh, berdasarkan hadis ini. Ya. Taib. Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat tersebut, ahajaita anta? Apakah engkau sudah haji? Qala la ya Rasulullah, aku belum haji. Qala Rasulullah, hujja an nafsika summa hujja an subura. Tolong tahun ini hajikan dulu buat dirimu, nanti insyaallah tahun depan baru menghajikan buat subura. Dari hadis ini Bapak dan Ibu, syarat menghajikan orang tua kita atau kerabat kita atau teman dekat kita, ya, itu syaratnya kitanya sudah haji. Syarat untuk mengumrahkan saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, teman kita, kitanya sudah apa? Sudah umrah. Jelas? Nah, dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya badal haji dan badal umrah ini boleh dan pahalanya sampai. Taib, yang terakhir, ikhwan wa akhawati fiddin, a'azani wa a'azakum Allah. Yang terakhir adalah melunasi qada'un nadzar wal kafarat. Melunasi ya nadzar dan utang kafarat. Baik itu puasa ataupun yang lainnya. Ya. Kita tahu nih orang tua kita bernadzar. Kalau sekiranya beliau rumah laku atau apartemen ini laku, beliau bernadzar ya seperlimanya atau mungkin berapa ya? Pingin bersedekah lah, sepertiganya. Pingin bersedekah. Ya. Pingin bersedekah buat fakir miskin. Subhanallah, ketika rumah laku, nazar ini belum dilaksanakan. Maka ahli warisnya wajib untuk melaksanakan nazar ini. Di antara bapak menyatakan, jika anak saya lulus ya dari fakultas kedokteran akan melaksanakan ibadah umrah. Nazar kan? Ternyata anaknya lulus. Nah, tapi subhanallah bapak sakit, setelah itu membuat tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, kemudian meninggal dunia. Nah, anaknya tahu bapaknya bernazar. Bahkan berpesan, "Nak, nih kayaknya bapak mau meninggal dunia. Bapak ada nazar. Umrah belum terlaksanakan. Bernazar, Nak, kalau kamu lulus dari fakultas kedokteran di Universitas Indonesia, babah atau ayah akan umrah. Tapi kan ayah sekarang kondisi sakit parah nih, kemungkinan meninggal dunia. Tolong kalau ayah tidak ada umur, tolong laksanakan ini nazar." Nah, berarti apa? Wajib. Ayahnya meninggal, belum terlaksana nazarnya. Maka ahli warisnya wajib untuk melaksanakan nazarnya itu tadi. Sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam hadis, ya, seorang wanita tadi, ya, hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan itu dikuatkan di dalam hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, yang dimana ibunya yang meninggal tadi itu ternyata punya nazar berpuasa. Sa'ad tahu itu. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha nadhrun." Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia punya nazar. Belum terlaksana nazarnya itu. Gimana ya Rasulullah? Faqala ikdihi anha. Tolong laksanakan nazarnya tersebut. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2761. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1638. Nah, ini 5 amalan yang dimana orang yang hidup masih bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Kalau bahasa saya sih transfer pahala. Boleh tidak? Boleh. Cuma 5 amalan ini. Selain 5 amalan ini, tidak boleh. Amalan yang pertama tadi apa, Pak? Doa dan istighfar. Yang kedua, sedekah. Kemudian yang ketiga, melunasi utang puasa wajib. Yang keempat, badal haji dan badal umrah. Yang kelima, ya, melunasi nazar atau kafaratnya orang tua atau kerabat kita, atau bisa jadi orang dekat kita. Nah, selain daripada itu, tidak sampai kita membaca Al-Quran, kita niatkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Sampai tidak? Tidak sampai. Termasuk bagian Al-Quran apa? Surah apa? Surah apa? Bagian daripada surah surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Aku hadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi. Kan hadrah. Ya kan? Artinya menghadiahkan. Ya. Atau hadir. Ini kan tidak tepat kita katakan. Ya. Untuk si fulan, si fulan, si fulan. Menghadiahkan Al-Fatihah. Menghadiahkan surah Al-Baqarah. Menghadiahkan surah Ali Imran. Menghadiahkan Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Tidak sampai. Tidak sampai. Ya, kita katakan tidak sampai. Yang mengatakan tidak sampai siapa? Ya, Imam Syafi'i. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya, pembacaan Al-Quran. Ya, diniatkan untuk pahalanya tersebut untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tidak sampai. Nah, oleh sebab itu kita katakan di sini yang bermanfaat itu cuma 5 tadi saja. Oleh sebab itu wali hadza lam yahus ya an-nabiy sallallahu An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummata ala ihda'i sawabil qira'ati lil amwat. Bahwasanya Rasulullah tidak menganjurkan ya umatnya ini untuk memberikan hadiah pahala bacaan Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal dunia. Walam yurshidhum ila dhalik, dan tidak pernah mengarahkan kepada yang demikian. Walam yunqal hadza an ahadin minas sahabah fima na'lam, dan kita tahu bahwasannya dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya tidak pernah menjelaskan bahwasannya membaca Al-Qur'an kemudian dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia sampai jelas ya. Yang sampai tadi cuma sebatas lima itu saja, dan ini ya kita katakan wa hadza madhhab Asy-Syafi'i, ini mazhabnya Imam Syafi'i ya, khilafan ya. Ya ini kita katakan mazhabnya Imam Syafi'i banyak menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang ini, termasuk yang terjadi di negeri kita ini. Wa ulima anil qira'ah la yastafidu biha al-mayyit wa hadza mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita tahu ya, diketahui bahwasannya membaca Al-Qur'an yang kita hadiahkan untuk si mayit tidak sampai, tidak bermanfaat untuk si mayit, dan ini menjadi mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu alam. Ya, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas cuma lima amalan saja yang sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia tadi. Yang pertama adalah doa dan istighfar yang sampai, yang kedua yang sampai sedekahnya kita yang hidup, kemudian yang ketiga adalah melunasi utang puasa wajib, yang keempat ya badal haji dan badal umrah, yang kelima adalah melunasi nazar atau kafarat orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Selain daripada lima amalan ini tidak sampai. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan ikhwan wa akhwati fid din a'azani wa a'zakum Allah, ada pertanyaan? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama ikhtilaf tentang masalah kurbannya orang yang hidup di hari kurban ya, tanggal 10, 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Seorang anak niatan berkurban ya, dia belikan kambing, dia niatkan untuk ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Sampai tidak ya pahala ibadah kurbannya untuk yang meninggal dunia, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sampai, karena tidak ada hujjah yang menjelaskan tentang masalah itu. Rasulullah tidak pernah berkorban atas nama Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak pernah berkorban atas nama Hamzah, paman yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Atau tidak pernah berkorban untuk yang lainnya. Nah ini hujjahnya. Pendapat yang kedua mengatakan sampai, karena salah satu dalilnya adalah ketika Rasulullah kan kita tahu berkorbannya setiap tahun apa? Dengan dua ekor kambing. Satu buat beliau, satu buat beliau dan keluarga beliau, satu lagi adalah buat beliau dan buat umatnya. Nah, hadza ya, ini kurban, hadza laka wa minka ya, an ummati allati lam tudhahi. Ini kambing dari nikmat yang datang dari engkau ya Allah ya, yang aku persembahkan untukmu lagi dari umatku yang belum sempat untuk berkurban. Nah, umat di sini kan umum, bisa jadi yang masih hidup kata mereka, bisa jadi yang sudah meninggal dunia. Ya. Maka oleh sebab itu kata mereka, berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia bisa sampai pahalanya. Pendapat yang ketiga menggabungkan dua pendapat ini. Jika sekiranya ada wasiat, misalnya orang tua antum berwasiat sebelum meninggal dunia, nah tolong ya kalau ada rizki berkorban setiap tahun atas nama ayah ya. Wasiat dong. Nah, jika ada wasiat boleh berkorban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tapi jika sekiranya tidak ada wasiat, tidak boleh. Saya lebih condong mengambil pendapat yang ketiga. Meskipun dalam kasus ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, saya tapi mengambil pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasannya jika sekiranya ada wasiat dari orang tua kita atau dari kerabat kita, maka boleh untuk melakukan itu. Tapi tidak ada wasiat, Pak. Jika sekiranya tidak ada wasiat, tidak. Dan ingat, Bapak, Bapak berkorban ini kan atas dasar mencontoh orang tua Bapak, kan? Orang tua Bapak yang mengajarkan Bapak, nak, berkorban, nak, ya. Nak, berkorban, ya, kalau punya kemampuan. Bapak laksanakan ajaran Bapak tadi. Ajaran orang tuanya Bapak tadi. Orang tua Bapak dapat pahala enggak? Dapat pahala. Itu masuknya kategori hadis siapa tadi? Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hasil usaha amalan kita ketika hidup, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Pak. Jadi Bapak sholat, ini hasil ajaran orang tua saya. Saya sholat ini bisa sholat dari takbiratul ihram sampai salam sesuai sunnah. Ini ajaran orang tua kita. Ya, setiap kali Bapak sholat, orang tua Bapak dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat maksudnya. Jelas, Bapak? Wallahu a'lam. Iya, Pak. Naam. Diakikahin enggak? Begini, yang pertama tadi berkaitan tentang apa, akikah. Akikah itu yang wajib, yang punya kemampuan secara finansial, itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib itu adalah orang tua. Kita kan anak-anaknya, ya, kan masih bayi, gak punya kemampuan, kan. Nah, kebetulan orang tua kita dulu tidak mampu, tidak sanggup, ya. Subhanallah. Antum sekarang masya Allah, Allah bukakan rizki buat antum. Antum sekarang umur 50 tahun. Antum tahu orang tua antum ketika antum masih kecil tidak mengakikahkan buat antum. Apakah antum akikah sekarang ini? Tentu tidak. Karena akikah itu waktunya terbatas. Hari ke-7. Kalau gak bisa hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 gak bisa, hari ke-21. Itu yang ada dalil. Sebagian ulama menambahkan sampai masa safih, sampai umur 2 tahun. Lewat 2 tahun tidak bisa lagi. Tidak boleh lagi akikah. Nah, sekarang Bapak punya kemampuan. Yang Bapak lakukan sekarang ini berkorban saja. Korban, bukan akikah lagi. Adapun hadis yang mengatakan Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi dan Rasulullah di umur 40 tahun kemudian beliau mengakikahkan buat diri beliau, ini hadisnya apa? Maudhu. Hadis palsu. Jelas, Bapak? Taib. Nah, misalnya antum punya anak. Waktu punya anak masih bayi, umur sepekan, 14 hari, 21 hari, enggak ada fulus nih buat beli kambing. Termasuk sebelum 2 tahun. Tahu-tahu ketika anak antum umur 5 tahun, antum dapat proyek EKTP. Dapat proyek apa? EKTP. Masya Allah, antum kaya mendadak nih. Wajib enggak anak antum yang umur 55 tahun tadi, antum apa? Antum apa, akikahkan? Tidak lagi, Pak. Tapi korban aja nanti. Bapak berkorban, dengan Bapak berkorban, anak Bapak yang bayi itu tadi, yang umur 5 tahun tadi itu dapat pahala. Seperti itu. Jelas, Pak? Nah, adapun hadis tadi, Bapak salah paham tuh hadis. Itu hadis berkaitan kita orang tua nih. Kita didik anak kita. Ente, lo, hafalin ya Quran, dan pahami Al-Quran, dan amalkan. Itu nanti membuat salah satu syafaat buat ayah bunda. Dan nanti Allah akan memberikan mahkota buat ayah dan bundamu, buat umimu. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi bukan berkaitan dengan pengiriman pahala tentang membaca Al-Quran itu, Pak. Konteksnya begitu. Jelas, Bapak? Nah, jadi anak-anak kita suruh dia membaca Al-Quran yang banyak. Semoga itu memberikan syafaat buat kita. Itu yang ada hadisnya. Bukan hadiah. Bukan hadiah pembacaan Al-Quran untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Atau untuk kerabat kita yang sudah meninggal dunia, tidak kita katakan. Tapi itu anak kita, kita didik dia. Nah, ini ilmu yang bermanfaat lagi. Kita didik dia untuk bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, jadi hafid Quran, dia amalkan Al-Quran. Nah, itu nanti Bapak akan dipakaikan dengan pakaian kebesaran jannah, surganya Allah Jalla wa'ala. Seperti itu, Pak. Wallahu'alam. Taib, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sekiranya melunasi utang puasanya itu berbagi dengan anak-anak yang lain, usahakan waktunya tidak sama. Antum hari ini berpuasa, buat siapa antum puasa nih hari ini? Buat ayah kemarin meninggal Ustaz Ramadan kemarin. Taib, berapa hari? 1 bulan. Ya. Tetapi nih Ustaz, saya kebetulan saudara ada 5 nih. 5 ya. Saya berbagi nih dengan mereka. Harinya tidak sama. Jadi antum calling-callingan. Siapa dulu yang puasa? Gue dulu apa lu nih yang puasa? Kan seperti itu. Yang kedua, pelunasan utang puasa itu kan selama 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syaban nanti. Taib, saya tanya lagi sama antum. Orang tua antum meninggal kenapa? Sakit Ustaz. Sudah stroke lama betul, dia enggak sanggup berpuasa. 3 tahun ini kata antum. Nah, kemarin Ramadan meninggal Ustaz. Nah, saya bilang, antum bayar fidyah aja deh. Boleh enggak? Boleh. Jadi karena orang tua antum sakit dan uzur kan sudah tua juga, orang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, yang boleh diganti dengan fidyah, salah satunya adalah lansia. Orang yang sudah tua, sebagaimana komentarnya Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Bagi mereka yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka diganti utang puasanya tersebut atau pelunasan utang puasanya tersebut dengan membayar fidyah. Dengan membayar fidyah berarti dia mengganti utang puasanya. Kata Abdullah bin Abbas, asy-syaikhu wasy-syaikhatu la yastati'ani as-siyam fayut'imani makana kulla yaumin miskina. Orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi untuk melunasi utang puasanya, baik itu orang tua yang laki ataupun yang perempuan, maka hendaknya di setiap harinya melunasi utang puasanya dengan memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Satu harinya 1,5 liter beras. 1,5 liter beras. Berarti kalau kali 30 hari utang puasa ayah antum berarti berapa? 45 liter beras. Seperti itu. Sudah gampang lah, ya kan? Seperti itu. Meskipun saya tidak melarang antum kalau sekiranya melunasinya dengan berpuasa. Step. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, halas. Cukup, sudah suruk. Ya, Pak. Bapak dulu. 6. Kebetulan berapa hari di Mekah, Pak? 4. Gini ya, Rasulullah itu 17 hari atau 18 hari ada di Mekah. Atau ada yang mengatakan riwayatnya 19 hari. Rasulullah umrah kan dalam hidup beliau cuma 4 kali. Dan beliau mempraktikkan itu 1 kali safar ke Mekah, 1 kali umrah. Tayib. Selama 19 hari tadi di Mekah, Rasulullah tidak pernah bolak-balik ke Tan'im. Tidak pernah juga bolak-balik ke Ji'rana. Tidak pernah juga kemana bolak-balik ke Hudaybiyah dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan umrah yang bolak-balik itu. Anjurannya, Pak, setiap kali Bapak safar nih, Desember insya Allah kan Bapak mau safar nih, akhir bulan nanti, ya, pas holiday, pas liburan. Bapak safar ke Mekah, ya, maka 1 kali safar ke Mekah, 1 kali umrah saja. Tidak bolak-balik. Yang diperbanyak nanti tawafnya saja, Pak. Tawaf sunnahnya. Tawaf sunnahnya, bukan umrahnya. Nanti insya Allah takdirnya bulan, apa misalnya bulan Maret, Bapak umrah lagi ke sana, niatkan buat ayah Bapak. Ternyata bulan Ramadan Bapak safar lagi, niatkan buat ibu Bapak yang sudah meninggal dunia. Jelas, Pak? Sudah umrah, Bapak? Sudah. Nah, Bapak nanti akhir Desember ini buat siapa, Pak? Buat ayah Bapak misalnya. Bismillah, karena Bapak sudah apa? Syaratnya sudah ada, seperti itu. Bukan hitung-hitungan tadi nih, kita 5 hari, 7 hari di Mekah. Hari ini buat saya pribadi, besok buat ayah, besok buat umi, besok lagi buat Muhammad, besok lagi buat Pak Irwan, besok lagi buat siapa. Ini gak benar, sudah. Akhirnya Bapak nih pulang ke Kalibata sini, masuk rumah sakit, Pak. Kecapean. Jadi 1 kali safar, 1 kali umrah, kita katakan. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, Bapak. Silakan Pak. Kenapa Pak? Doa dan istighfar. Nah. Masya Allah. Tidak benar Pak. Jadi kumpul-kumpul di tempat kematian dalam rangka yang Bapak sebutkan tadi tidak boleh. Ya, apalagi membaca manaqib. Membaca macam-macam lah. Nah, kita berkumpul kena keluarga, bertakziah itu kan berkabung itu paling paling kencangnya 3 hari. Kita sebagai keluarga datang ke sana untuk membawakan makanan, itu sunnah. Kita datang ke sana untuk menghibur, ya menghiburkan, takziah itu menghibur supaya jangan sampai dia itu terliputi musibah terus, terliputi kesedihan terus, boleh, ya. Tapi kalau bikin takziahnya tersebut dengan acara-acara yang Bapak sebut tadi, mengundang ustadz ini untuk baca doa ini selama 3 jam misalnya, ya itu tidak benar, ya. Kemudian khusus membaca Al-Quran buat yang sudah meninggal dunia, itu pun juga tidak benar. Atau membaca manaqib ini, manaqib itu pun juga apa? Tidak benar. Jadi, yang sampai tadi cuma 5, nah, untuk doanya, kita katakan ada tadi kan, doa dan istighfarnya ada, cuma caranya tadi, kumpul, ayo kita doakan. Ya, sampai 9 hari ya, nanti antum setiap hari ini datang nih, nanti insya Allah, adalah take away-nya ada gitu kan. Nah, ini jadi enggak benar juga. Saya ini sungguh sangat risih nih, orang lagi berkabung, bisa-bisanya mengambil manfaat dari orang yang mendapatkan musibah tadi. Menyolatkan jenazah. Ini kan menyolatkan jenazah pahalanya besar. Sangat besar pahalanya. Kok bisa-bisanya nih ngasih amplop sama imamnya, sama makmumnya. Wal-iyadzubillah kita katakan. Antum ini menafikan Allah apa? Ya? Apalagi kalau misalnya nih sudah kontek-kontekan nih yang meninggal yang kaya nih. Paling tidak 1 orang 50.000 sampai 100.000. Kalau yang di sana cuma 5.000 perak, kena yang miskin, enggak pada datang. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Hadza haram. Kita ini subhanallah. Ini kewajiban kita loh. Ada di antara antum yang meninggal, saya tahu, saya datang, saya takziah. Kalau memang saya memang ada waktunya, kebetulan sudah dimandikan dan dikafankan tuh jenazah, saya sholatkan tuh jenazah. Kalau memang ada waktunya, saya tidak ada uzur, tidak ada alasan yang saya akan antarkan jenazah itu ke pemakaman. Seperti itu seharusnya. Ya. Jadi jangan Allahu Akbar, setiap kali datang memanfaatkan dari pihak musibah. Seharusnya kita yang datang inilah yang membawakan sesuatu kepada mereka. Karena mereka ini dalam kondisi bersedih. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, kata Rasulullah, Isna'u li'ali Ja'far to'aman. Ya, tolong buatkan dong makanan buat keluarga Ja'far. Karena sekarang ini dia ada sesuatu yang disibukkan, maksudnya dengan meninggalnya Ja'far. Wallahu a'lam. Itu kira Pak. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nyekar. Ngapain? Kalau hari ini gak bisa datang. Enggak, saya mau tanya, hari ini gak bisa datang? Kalau hari ini gak bisa datang? Bisa. Kenapa harus sebelum Ramadan? Bapak, ya, wahai anak muda ya, saudaraku, kita boleh ziarah ke kuburan dengan catatan-catatan. Yang pertama, kalau ada yang meninggal dunia, kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Untuk laki-laki ya. Kalau perempuan tidak boleh mengantarkan jenazah ke pemakaman. Kata Nabi SAW. Kata Ummu Atiyah, maaf. Kata sahabat, seorang sahabat perempuan Nabi yang bernama Ummu Atiyah. Nuhina an itiba'il janais. Kami, para wanita, dilarang oleh Nabi untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jadi yang punya hak mengantarkan jenazah ke pemakaman siapa? Laki-laki. Tayyib. Yang kedua, kita boleh mengantarkan, kita boleh ke pemakaman, ke kuburan, kalau kita ini mau mengingat mati, Pak. mengingat mati. Ya. Yang ketiga, boleh kita ke kuburan kalau sekiranya kita tersebut belum menyolatkan jenazah. Misalnya nih, siapa nama antum? Ari. Andri. Saya tanya, Pak Muhammad, Andri mana ya? Kok gak pernah kelihatan lagi di kajian saya? Ya, udah meninggal Ustaz. Astagfirullah. Udah meninggal. Kapan Pak Muhammad? Waktu Ustaz safar, waktu itu umroh kan Ustaz? 3 minggu yang lalu. Ya Allah, pantasan gak pernah muncul lagi. Pak Muhammad tahu gak kuburannya di mana? Tahu. Saya antar deh Ustaz. Saya ingin menyolatkan jenazahnya dia. Kenapa? Karena ini orang baik Pak Muhammad. Ini Masya Allah. Pak Muhammad tahu tuh rumah saya yang di yang apartemen di atas Kalibata City itu hadiah beliau tuh. Subhanallah misalnya kan begitu. Ini baik betul. Diantarlah sama Pak Muhammad dalam rangka untuk apa? Menyolatkan jenazah antum di kuburan. Jadi kalau sekiranya kita ini belum menyolatkan satu jenazah, ya belum menyolatkan satu jenazah, ini misalnya datang ke tempat takziah, sudah diangkat jenazahnya, sudah dimakamkan. Nah kita berusaha untuk mencari kuburannya kalau kita memang mampu ya. Kalau memang jauh, gak mampu gak apa-apa. Kita doakan saja. Ya, kita datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazah. Sholat secara umum kan tidak boleh di kuburan. Kenapa? Karena ada ruku dan sujud. Sholat yang 5 waktu di kuburan gak boleh. Sholat sunnah di kuburan gak boleh. Karena sholatnya ada apa? Ruku dan sujud. Kecuali satu sholat saja, yaitu apa? Sholat jenazah. Karena sholat jenazah tidak ada apa? Tidak ada ruku dan sujud. Jadi cuma 3 alasan ini saja kita boleh datang ke kuburan. Jadi untuk nyekar, apalagi cari wangsit, haram cari wangsit, itu syirik. Dosa besar, syirik besar. Kalau nyekar, itu menyelisih Nabi SAW. Rasulullah gak pernah nyekar. Ya, datang ke kuburan siapa? Hamzah misalnya. Atau datang ke kuburannya Khadijah di Mekah. Gak pernah, iya kan? Artinya apa? Kewajiban antum kepada orang tua antum yang sudah meninggal dunia tadi, 5 hal tadi. Paling tidak 1 yang pertama, doa dan istighfar. Setiap hari antum doa dan istighfar. Ini enggak datang ke kuburan, doanya 1 tahun sekali. Bayangkan, doa 1 tahun sekali. Na'udzubillah min zalik. Ya Rab. Itu yang pertama. Yang kedua, ngapain ke kuburan sebelum Ramadan? Minta maaf Ustaz. Memang dengar dia. Mama, minta maaf ya. Andre. Siapa Andre antum? Ya salam. Minta maaf dia banyak dosa. Ya Allah, ya Rab. Gak sampai, gak dengar tuh orang tua. Yang ada antum sekarang ini apa? Lakukan tadi doa dan istighfar. Kalau antum punya kemampuan secara finansial, sedekah atas nama orang tua antum yang sudah meninggal dunia. Kalau antum punya kemampuan lagi secara finansial, umrohkan, hajikan. Buat orang tua antum yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Selainnya tidak ada. Jelas ya? Cuma 5 amalan tadi. Jadi, tolong 5 bulan lagi Ramadan. Jangan pakai nyekar-nyekar lagi ya, insya Allah. Apalagi ini kan belum kawin, takutnya datang ke kuburan mencari wangsit supaya jodohnya muda. Itu pun juga Pak, haram, syirik, dosa besar. Jelas Andre ya, anak muda jelas ya. Mudah-mudahan panjang umur antum, insya Allah ya, dalam ketaatan kepada Allah. Jangan takut ya, kita semua meninggal. Tayyip, 1 siapa lagi? Cukup ya, ya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Hutang harta yang sudah meninggal dunia. Di masa lalu dia. Nah. Yang pertama kita katakan, kalau pelunasan utang, baik kita masih hidup, apalagi melunasi utang orang tua kita yang sudah meninggal dunia, disegerakan. Enggak ada durasinya. Yang ada durasinya cepat, segera. Ya. Kenapa? Sampai kalau utang puasa wajib saja sampai, apalagi yang ini. Jangan sampai tertahan orang tua antum tidak masuk surga dikarenakan apa? Belum terlunasi utangnya. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bahwasanya jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh utangnya. Ya. Dia tertahan ketika dia utangnya tersebut tidak terlunasi. Jelas ya? Ada sebagian yang ada hadis lain mengatakan sebab dia tidak membayar utang tersebut karena kesengajaan dia untuk lari dari utang tersebut, nanti amal baiknya yang diambil oleh orang yang memberikan piutang atau pinjaman tadi. Maka sebagai anak kita tahu orang tua kita itu punya utang piutang, tolong segerakan lunasi. Sebagaimana yang terjadi di dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Ribi Al-Ansari, ketika itu disodorkan mayit, ya ditempatkan sudah di tempat yang biasa Rasulullah menyolatkan jenazah. Pertanyaan yang pertama kali yang ditanyakan oleh Nabi SAW, hal alaihi dainun, apakah ini orang punya utang? Sahabat semuanya yang terdiam, ada satu orang, ya Rasulullah benar dia punya utang, 2 dirham kepadaku. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, silakan kalian salatkan, aku tidak mau untuk menyalatkan. Abu Qatadah mengejar Nabi SAW, ya Rasulullah tolong dong bayarkan, salatkan dia ya Rasulullah, aku yang menanggung utang dia, aku yang akan bayar utang dia. Ya, antum yang bayar ya Abu Qatadah, iya aku yang bayar, aku yang menanggung utang dia. Kalau begitu aku baru mau menyalatkan dia. Subhanallah, berarti yang punya utang sang kamu ya Abu Qatadah, bukan dia lagi, dia sudah lepas. Subhanallah, ya. Setiap kali Rasulullah SAW ketemu Abu Qatadah, sudah dibayar belum utangnya? Ya, belum ya Rasulullah. Setiap ketemu lagi, sudah dibayar belum? Sampai pada akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, sudah aku bayar itu 2 dirham. Tahu enggak engkau, al-an baradat jilduhu. Sekarang baru kulitnya ini, badannya tersebut adem, dingin, tenang dia. Seperti itu. Ya, jadi segeralah lunasi utang orang tua kita tersebut. Kalau ada duitnya sudah kumpul keluarga, kebetulan juga warisan abah banyak, ya miliaran, kemudian tanah ratusan hektar, bahkan ribuan hektar, segera dilunasi itu utang. Jangan sampai ada utang. Makanya tanyakan antum, entah itu diwakili oleh ustadz atau diwakili oleh antum sendiri, wahai saudara-saudaraku, antum yang kenal dengan bapak dengan ayahku ini, kalau sekiranya almarhum ada sangkutan atau ada kewajiban yang belum terlaksana, kami sebagai ahli waris siap untuk melaksanakan sangkutan tersebut atau utang piutang tersebut. Nah itu salah satu momennya Pak. Taib. Kemudian yang terakhir. Oh, masa lalu Pak. Kita punya utang di masa lalu nih, ketika hidup deh. Dulu pernah jadi cowboy, pernah jadi jenggo, sehingga membuat tidak berpuasa. Sekarang antum sadar, ikut kajian di Kalibata City ini. Ya, ya Allah, dosa besar. Antum cukup dengan taubat, taubatan nasuha. Cukup apa? Taubat, taubatan nasuha. Karena kewajiban melunasi utang puasa wajib itu puasa yang kemarin ini. Adapun yang di masa lalu cukup dengan apa? Taubat. Tinggal nanti sebagai pensempurna kalau antum mampu, banyakin puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, atau kalau antum mampu puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau sanggup. Kalau enggak sanggup, ganti dengan amalan yang lain. Rajin melaksanakan sholat sunnah, dan rajin bersedekah. Itu sudah. Nah termasuk orang tua kita dengan kita meminta ampun kepada Allah, maka insya Allah dosa beliau di masa lalu beliau ketika masih muda, diampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Siapa? Bapak, ya terakhir. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar bisa dibatalkan ketika dia antum membatalkan nazar antum. Antum memberikan makan 10 orang fakir miskin atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, makanan yang memang layak untuk dimakan sebagaimana seleranya antum, sebagaimana makanan yang biasa dimakan oleh antum, pakaian-pakaian yang bisa untuk dibawa sholat. Jelas? Atau membebaskan budak. Membebaskan budak tidak ada. Jadi pilihannya memberikan makanan 10 orang fakir miskin, bapak datang ke restoran apa misalnya, satu restoran, bapak beli 10 nasi kotak, di dalamnya ada ayam, ada telur, ada daging, antum bagikan kepada fakir miskin, maka apa? Sampai kita katakan, maka apa? Maka itu sebagai cara membatalkan nazar bapak. Tentunya dengan istighfar juga, astaghfirullah wa atubu ilaih, kita mengaku salah kenapa pakai bernazar. Karena nazar ini hukumnya makruh, asal mula hukumnya. Seakan-akan kita ini mau berbuat baik kalau Allah sudah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Kan seperti itu. Ya, seakan-akan mau melakukan ketaatan kalau Allah sudah memberikan ini dan memberikan itu. Nah, antum pingin batalkan. Ya, asal jangan akal-akalan ya. Rumah 1M, apartemen 1M nih. 1/3 daripada 1M berapa? Antum berjanji dah misalnya. 1M laku, 100 juta buat ya masjid Kalibata City untuk memperbaiki kamar mandi. Misalnya, kena toilet ada sedikit hancur lah, kadang tidak layak juga ya, seperti itu. Walhasil kita katakan apartemen laku nih 1M. Bapaknya tetap nih, istri bapak ngomel, 100 juta banyak banget itu kan. Bapak pusing akhirnya kan. Walhasil ingin bapak batalkan. Caranya dengan seperti itu tadi Pak. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 89. Tapi ini jangan akal-akalan ya. Ya, akal-akalan Allah maha tahu dengan niatan antum. Allah maha tahu dengan niatan antum. Jangan suka berhilah dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah Jalla wa'ala al-alim. Maha tahu dengan apa yang kita niatkan. Laku berubah niat. Nah ini yang bahaya betul. Cukup ya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insya Allah bulan depan kita akan pilihkan lagi pembahasan yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.